Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sekarang kita memasuki pembacaan hadis yang ada di bab addu'a ila syahadati an la ilaha illallah dari kitab tauhid. Bab tentang seruan ajakan kepada persaksian la ilaha illallah. Qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, maka beliau berpesan kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, maka jadikanlah sesuatu yang pertama kali yang kau serukan, yang kau dakwahkan kepada mereka adalah persaksian bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ila ayyuhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalika, maka jika mereka ahlul kitab tersebut telah mentaati engkau dalam masalah persaksian ini atau tauhid, menjadi orang yang bertauhid, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu, 5 salat dalam sehari semalam, salat fardu. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tuqadhu min aghniyaihim fataraddu 'ala fuqara'ihim. Kemudian jika mereka mentaati engkau dalam masalah itu, masalah salat 5 waktu sehari semalam, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah, yakni zakat, yang diambil dari orang-orang kayanya lalu dibagikan, diberikan kepada orang-orang fakirnya, orang-orang miskin di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalika, maka jika mereka mentaatimu dalam urusan itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka waspadalah, hati-hatilah engkau dari harta-harta berharga yang mereka miliki. Jangan sampai ketika mengambil zakat, engkau mengambil yang terbaiknya, yang paling istimewanya, yang paling mahalnya. Jangan, hindari dari mengambil harta terbaik yang mereka miliki ketika mengambil zakatnya. Wattaqi da'watal mazlumi, dan hindarilah doanya orang yang terzolimi, diantaranya orang yang diambil harta terbaiknya, maka dia termasuk al-mazlum, yang kalau berdoa maka akan dikabulkan. Waspadailah, hati-hatilah engkau dari doanya orang yang terzolimi. Secara umum, orang yang terzolimi doanya itu mustajabah, sehingga kita hendaknya berhati-hati dari doa tersebut. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, dikarenakan tidak ada doa, tidak ada antara doa orang yang terzalimi dengan Allah hijab, tidak ada penghalang antara Allah dengan doanya orang yang terzalimi. Artinya doanya orang yang terzalimi itu mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, beliau hafizahullah mengatakan ba'atha Mu'adzan wajjahahu wa arsalahu. Ba'atha Mu'adzan artinya Nabi mengarahkannya dan mengutusnya. Ilal Yamani, ke Al-Yaman, yani ilal iqlimi al-ma'rufi janubi al-jaziratil arabiyyati, yani ke daerah yang sudah dikenal yang berada di selatan kepulauan atau jazirah Arab, yani negeri Yaman di selatan Arab. Da'ayan inallahi wa waliyan wa qadiyan, Nabi mengutus Mu'adz ke negeri Yaman sebagai da'i, orang yang berdakwah, yang mengajak menyuruh manusia ke jalan Allah, dan waliyan sebagai pemimpin atau yang mengurusi urusan kaum muslimin di negeri tersebut. Wa qadiyan, dan sebagai hakim, pemutus perkara yang ada di tengah-tengah mereka di negeri Yaman tersebut. Wa dzalika fi sanati ashrin minal hijrati. Pengutusan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman terjadi pada tahun ke-10 Hijriah, yakni setahun menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ahli kitab, engkau, kata Nabi, akan mendatangi suatu kaum min ahli kitab, dari ahlul kitab. Humul Yahudu wan Nasara, ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Li'annahum kanu fil yamani aktsara min musyrikil arabi aw aghlaba, dikarenakan mereka orang-orang Yahudi dan Nasara adalah orang-orang yang di negeri Yaman itu mereka mayoritas atau lebih banyak jumlahnya daripada musyrikin Arab, atau yang lebih mendominasi. Yang lebih mendominasi di negeri Yaman adalah ahlul kitab, bukan musyrikin Arab. Atau mayoritas penduduk negeri Yaman adalah ahlul kitab. Syahadatu an la ilaha illallah, maka jadilah atau jadikanlah sesuatu yang pertama kali yang kau serukan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu yajuzu fiha raf'u ala annahu ismu yakun muakhkharun wa awwalu khabaruha muqaddamun wa yajuzu al-aksu. Syahadah dengan dirafakan, boleh dirafakan karena sebagai isim yakun yang diakhirkan, sedangkan awwalu adalah khabar yang dikedepankan. Boleh juga sebaliknya. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, maka syahadatu an la ilaha illallah adalah isim dari yakun yang diakhirkan. Sedangkan awwala ma tad'uhum itu adalah khabar yang dikedepankan, didahulukan, atau bisa sebaliknya. Awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ay wa fi riwayatin ukhra fi sahih al-Bukhari, maksudnya dalam satu riwayat yang lain dalam kitab sahih al-Bukhari. Ila ay wahidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalika, ata'uka lidzalika, maka jika mereka mentaati engkau dalam hal itu, ay maksudnya syahidu wangqadu li da'watika wa kafaru bima yu'badu min dunillah, yakni mereka bersaksi dengan dua kalimat syahadat, dengan dua kalimat syahadah, dan mereka tunduk terhadap dakwah yang kau serukan, dan mereka mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Iftaradu alaihim, maka ketika mereka sudah patuh bertauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah iftaradu, telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Iftaradu alaihim, aujaba alaihim, artinya Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika, kemudian jika mereka mentaati engkau dalam hal itu, dalam masalah salat 5 waktu sehari semalam, ata'uka lidzalika, amanu bi fardiyatiha wa aqamuha, maksudnya mentaati engkau dalam masalah salat 5 waktu sehari semalam, artinya mereka mengimani wajibnya salat 5 waktu tersebut. Waqamuha, dan mendirikannya, mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya. Maka fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim shadaqatan, maka jika sudah seperti itu, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah, aujaba alaihim az-zakata, maksudnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka. Kemudian jika yang mana zakat itu diambil dari orang-orang kayanya lalu diberikan kepada orang-orang fakirnya, kemudian jika mereka mentaati engkau dalam masalah itu, masalah kewajiban zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hatilah engkau. Iyyaka, kalimat tahdzir, kalimat yang berisi peringatan, hati-hati engkau, waspadalah engkau dari harta-harta yang terbaik yang mereka miliki. Wa qara'im mansubun ala at-tahdzir, kata qara'im itu dinasabkan atas kalimat iyyaka yang merupakan kalimat at-tahdzir. Jam'u karimatin, qara'im jam' dari karimah, yang kita artikan mulia atau berharga. Wa hiya khiyarul mali wa nafa'isuhu, qara'im, qara'im amwalihim, maksudnya harta terbaik yang mereka miliki dan yang paling berharganya, yang paling istimewanya, yang paling mahalnya. Hati-hatilah engkau dari mengambil harta terbaik yang termahal yang mereka miliki, jangan sampai diambil ketika mengambil zakat mereka misalnya. Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah engkau dari doanya orang yang terzalimi. Ihdharha, yakni waspadalah engkau darinya, dari doanya orang yang terzalimi. Waj'al bainaka wa bainaha wiqayatan bi fi'lil adli wa tarki dzulmi, dan buatlah antara dirimu dan doanya orang yang terzalimi wiqaya, suatu perlindungan, suatu penjagaan, yakni buatlah penjagaan tameng yang bisa melindungi engkau dari doanya orang yang terzalimi. Bagaimana caranya? Dengan cara berbuat adil, melakukan keadilan dan meninggalkan kezaliman. Ketika kita berbuat adil dan tidak berbuat zalim, maka kita akan terhindar dari doanya orang yang terzalimi. Ya, tidak mungkin dia akan mendoakan kita. Kenapa? Kita berbuat adil, kita tidak zalim, maka tidak akan didoakan kejelekan. Kalaupun dia berdoa kejelekan, padahal kita tidak berbuat zalim, kita berbuat adil, maka tidak akan dikabulkan doa orang tersebut. Kenapa? Enggak punya, tidak punya alasan. Dijelaskan oleh Nabi mengapa kita harus waspada dan hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Fa innahu ay al-halu wa sya'nu, yani keadaan dan urusan doanya orang yang terzalimi tersebut, laisa bainaha wa bainallahi hijabun, bahwasanya doanya keadaan doanya orang yang terzalimi tersebut tidak ada hijabnya. Ini bahwasanya tidak ada penghalang antara doanya orang yang terzalimi dengan Allah, tidak ada penghalang. Yani ay la tuhjabu anillahi, tidak akan dihalangi dari Allah. Bal turfa'u ilaihi fayaqbaluha, tidak akan terhalang kepada Allah, bahkan akan terangkat naik kepada Allah, lalu Allah menerima, mengabulkan doa orang yang terzalimi tersebut. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Akhrajahu ay akhrajahu Al-Bukhari wa Muslimun fis sahihaini. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah di dalam kitab As-Sahihain, sahih keduanya. Al-ma'na al-ijmaliyyu lil hadis, makna global hadis ini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamma wajjaha Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ila iqlimil Yaman da'iyan ila Allahi wa mu'alliman rasama lahu al-khuttata allati yasiru alaiha fi da'watihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika mengarahkan atau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke daerah atau negeri Yaman sebagai seorang dai yang mengajak manusia ke jalan Allah dan sebagai seorang pengajar di negeri tersebut, maka Nabi mengarahkan, memberikan ujangan-ujangan, menjelaskan langkah-langkah yang harus dijalani dan ditempuh oleh Mu'adz bin Jabal ketika berdakwah di negeri Yaman tersebut. Fabayyana lahu annahu sayuwajihu qauman ahla ilmin wa jadalin minal yahudi wan nasara. Lalu Nabi menjelaskan kepada Mu'adz bahwasanya dia akan menghadapi suatu kaum yang punya ilmu, yang pandai berjidal, berdebat dari kalangan Yahudi dan Nasara. Liyakuna ala uhbatin limunadharatihim wa raddi syubahihim. Nabi menjelaskan kepada Mu'adz tentang kaum yang akan dihadapinya. Agar apa? Agar Mu'adz bin Jabal persiapan untuk mengadakan persiapan, menyiapkan diri untuk berdialog, diskusi dan berdebat dengan mereka serta membantah syubhat-syubhat mereka. Ini diantara hal yang harus diketahui oleh orang yang akan berdakwah adalah mengetahui kondisi mad'u. Apakah orang yang berilmu, orang yang pintar berkelit, yang pandai berdebat atau bagaimana? Harus diketahui supaya kita persiapan yang pas, yang bagaimana untuk menghadapi mad'u atau orang yang akan didakwahi tersebut. Thumma liyabda'a fi da'watihi bil ahammi fal aham. Kemudian Nabi menyuruh Mu'adz bin Jabal agar memulai dakwahnya dengan yang paling penting. Kemudian yang paling penting setelahnya. Fayad'uan nasa ila islahil aqidati awalan. Maka hendaknya Mu'adz mengajak, menyuruh manusia pertama kali untuk memperbaiki akidah mereka. Li'annaha al-asasu. Dikarenakan akidah adalah pondasi mendasar, yang paling penting, yang paling prinsip, maka harus didahulukan dalam masalah dakwah. Diterangkan masalah akidah, perbaiki akidah manusia supaya akidahnya benar, karena akidah adalah pondasi yang menjadi sebab atau syarat benarnya amalan atau diterimanya amalan. Fa idzan qadu lidzalika, maka apabila mereka mentaati engkau dalam masalah akidah, pembenaran, pembenahan, perbaikan akidah, mereka sudah menerimanya, akidahnya benar, menjadi orang yang bertauhid, maka amarahum biqamis salati. Maka Nabi menyuruh Mu'adz agar memerintahkan mereka, ahlul kitab tersebut, untuk mendirikan salat. Li'anna a'zamul wajibati ba'da tauhidi. Dikarenakan sholat adalah kewajiban yang paling agung, yang paling besar setelah tauhid. Fa idza aqamuha amara aghniyahum bidaf'i zakati amwalihim ila fuqarahim. Maka apabila mereka mengerjakan sholat, telah mendirikan sholat dengan baik, maka Mu'ad harus menyuruh orang-orang kayanya, memerintahkan orang-orang kayanya agar menunaikan, mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka yang diberikan kepada orang-orang fakirnya. Muwasatan lahum wa syukran lillahi. Zakat yang ditunaikan tadi dalam rangka untuk menolong, membantu dan empati kepada mereka, orang-orang fakir, dan sebagai bentuk syukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan harta tersebut. Tsumma hadzarahu min akhdhi jayyidil mali. Kemudian setelah itu Nabi memperingatkan Mu'adz jangan sampai mengambil harta yang terbaik yang dimiliki oleh orang-orang kayanya, orang-orang kaya negeri Yaman. Li'annal wajiba al-wasatu. Dikarenakan yang wajib adalah mengambil harta yang pertengahan yang dimiliki oleh orang-orang kaya sebagai harta zakatnya. Tsumma hasahu 'alal 'adli wa tarki dzulmi. Kemudian Nabi memerintahkan dan mendorong Mu'adz untuk bersikap adil dan meninggalkan kedzaliman, termasuk dalam masalah mengambil harta zakat harus adil, yang ini pertengahan, tidak boleh zalim, tidak boleh yang paling gemuknya, yang paling mahalnya ini mendzalimi al-muzakki yang mengeluarkan zakat, atau mengambil yang kurusnya, ini mendzalimi pihak fuqara masakin sebagai mustahik zakat, ambil pertengahan. Li'alla yad'uwa 'alaihi al-mazlumu wa da'watuhu mustajabatun. Agar orang yang terzalimi tersebut tidak mendoakan kejelekan kepadanya. Sedangkan doa orang yang terzalimi itu mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah, baik pihak yang menunaikan zakat maupun yang mustahik yang menerima zakat. Maka hati-hati, jangan sampai salah satu dari keduanya itu terzalimi sehingga mendoakan kejelekan terhadap orang yang berbuat zalim. Munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis ini terhadap bab yang kita bahas. Anna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Bahwasanya pertama kali yang diserukan oleh seorang dai yang berdakwah adalah persaksian bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini yang pertama kali didakwahkan oleh seorang dai yang diserukan kepada manusia agar mereka bertauhid, memersaksikan la ilaha illallah, ini agar mereka mentauhidkan Allah. Wa fihi irsalud du'ati lidzalika. Dalam hadis ini terdapat perbuatan Nabi yaitu mengutus para dai untuk hal itu, untuk mendakwahkan tauhid. Diutusnya para dai tujuannya agar mereka mengajak, menyeru manusia kepada la ilaha illallah, kepada tauhid. Itulah yang pertama kali disuruhkan oleh seorang dai, menyuruhkan atau mengajak manusia kepada tauhidullah, syahadatu alla ilaha illallah, dan juga disyaratkannya mengutus, mengirim para dai. Ini tugas para penguasa, dan juga kita yang mampu maka hendaknya berdakwah semampunya, semaksimal mungkin. Kita sendiri yang mampu kita berdakwah atau menyuruh murid kita ataupun yang lainnya yang dia mampu berdakwah, kita suruh agar berdakwah. Dan ketika berdakwah maka hendaknya yang pertama kali diserukan adalah tauhidullah, agar manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas faedah-faedah dari hadis tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.